Baik, saya bahas sedikit tentang kitab At-Tazhir. Sampai di mana pembahasannya? Wudu kan sekarang? Rukun wudu sudah? Sudah. Siwak sudah. Ya kan? Terus furudul wudu. Mana itu? Oh, istinja. Ah, ini dulu, yang ini sudah belum? Sunnah wudu ada 10 sudah? Sudah? Sudah ya. Saya sudah baca penjelasannya juga. Kok kayak saya cuma yakin dari sampai rukun wudu ya? Hah? Rukun wudu, sunnah wudu belum ya? Rukun wudu saya belum jelaskan total kan? Iya. Saya baru yakin rukun wudu. Coba dibaca rukun wudu lagi. Iya. Diulang lagi rukun wudu ya. Dibaca rukun wudu ada 6. Rukun-rukun wudu. Wa farudul wudu'i sittatu asya'. An-niyatu 'inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ila al-mirfaqaini wa mashu ba'di ar-ra'si wa ghuslu ar-rijlaini ila al-ka'baini wa tartibu 'ala ma dzakarnahu. Baca artinya rukun atau fardu wudu ada 6, yaitu niat ketika membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai sebatas siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki, tertib atau berurutan sesuai dengan yang telah kami sebutkan. Nah, terus baca catatan kaki nomor 2 Pak Siti. Dasar disyariatkan. Penjelasan dasar disyariatkannya wudu dan penjelasan tentang rukun-rukunnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum idhas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku. Usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Nah, terus baca keterangannya ada di bawahnya lagi. Siku adalah bagian yang terdapat di antara lengan dan otot. Mata kaki adalah dua tulang yang menonjol di kedua sisi, yaitu di antara pergelangan betis dan kaki. Dua kata ila terakhir di dalam ayat di atas berarti ma'a, yaitu ikut atau masuk ke bagian yang dibasuh. Oleh karena itu, dua siku dan dua mata kaki masuk ke dalam bagian yang wajib dibasuh. Hal itu ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 246 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa dia berwudu kemudian dia membasuh mukanya dan menyempurnakannya, kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke otot, lalu tangan kirinya sampai ke otot, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya hingga sampai betis, lalu kaki kirinya sampai ke betis. Kemudian dia berkata, beginilah saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wudu sampai ke otot dan sampai ke betis. Artinya keduanya masuk ke dalam bagian yang dibasuh. Baik. Otot yang dimaksud itu ini. Ini apa kita sebut ini? Lengan atas kan? Ya. Jadi Abu Hurairah itu dalam hadis tadi dijelaskan beliau itu praktekkan wudu, dia basuh wajah sempurna, kemudian tangan kanan sampai sini lengan atas, terus semaya jauh yusro tangan kiri sampai lengan atas, kemudian ngusap kepala, kemudian kaki sampai mata kaki fisak. Ya, dia bukan sampai mata kaki saja, namun dia tarik sampai di atas ini apa, atas mata kaki betis, sampai di betis. Jadi terjemahkan apa? Betis juga ya. Jadi otot itu diganti lengan atas. Otot nanti gak jelas itu apa. Ya. Lengan atas. Tadi ada betis, sudah diterjemahin betul itu betis? Di buku terjemahan yang syarah. Kemudian kita lihat di sini. Jadi saya ingin jelaskan dulu, kalau antum tanya tentang rukun wudu, rukun wudu itu ada berapa tadi disebutkan? 6. Kita lihat ya, saya jelaskan singkat dulu. Apa saja 6 tadi? 1 niat. Ketika membasuh muka. 2 membasuh muka. Basuh muka. 3 basuh tangan sampai siku. Basuh kedua tangan sampai siku. Tangan sampai siku. 4 mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala. Ini kita baru dalami ini dulu ya, perkataan ini ya. 5 membasuh kedua kaki sampai sebatas mata. Membasuh kaki sampai mata kaki. 6 apa? Tertib atau berurutan. Tertibnya saya bahasakan misalnya tertib berurutan. Ingat ya, ini semuanya satu dalil. Surat apa tadi? Al-Maidah. Ayat 6. Nah ini. Jadi kalau mau tahu rukun wudu, ini sudah ada dalam Al-Maidah ayat 6. Niat itu mulai dari ayat ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah. Wahai orang beriman, jika kamu ingin, ada kata ingin berarti niat. Wudunya niatannya untuk sholat. Faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wajah sudah ada di situ. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian kepala kalian. Bi di situ bermakna tab'id, sebagian menurut mazhab Syafi'i. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki sampai mata kaki. Kenapa disebut berurutan? Ini sesuai dengan urutan ayat. Urutan dalam ayat. Karena ayat sebutkan muka dulu, terus tangan, terus kepala, terus kaki. Dan ingat anggotanya ada berapa? Berarti anggota tubuhnya ada berapa? 5. 4. Ini ya, 4 kan? Ini 4. Jadi ini yang wajib. 4. 4 ini dapat di awal ini ya, terus berurutan. Nah, jadi rukun wudu dapat. Kenapa rukun ini ditetapkan ini saja? Ya ayat sebutkan kayak gini. Jadi pendalilan paling penting dalam ayat. Dan ditambah lagi dengan dalil-dalil dari hadis. Berarti selain ini ya, selain 2, 3, 4, 5, selain 4 anggota ini, berarti masuk sunnah. Mana yang tidak ada di sini, coba lihat. Mana yang tidak ada? Nah, cuci tangan di awal kan? Gak ada. Terus apa lagi? Kumur-kumur sunnah berarti. Apa lagi? Menghirup air ke hidung. Sunnah lagi kan? Sudah. Terus apa lagi? Kuping. Kuping. Telinga. Sini cuma sebutkan kepala. Telinga berarti sunnah. Karena dalam ayat cuma biru'usikum. Kepala saja. Tidak disebutkan bi'uzunaikum. Dua telinga kalian. Gak ada. Berarti telinga sunnah. Terus kaki sampai mata kaki. Berarti di sini lihat menggosok-gosok tangan. Jadi tangan yang kita gosok-gosok misalnya, digosok-gosok gini, atau pas celah-celah jari kaki kita gosok-gosok, sunnah hukumnya, karena tidak disebutkan di sini. Kapan kita lakukan 6 rukun ini? Nah, ini biasanya dibutuhkan sekali kalau keadaan darurat. Contoh misalnya, saya di pesawat, saya mau wudu saja. Bisa enggak? Bisa. Dia masih bisa ke toilet untuk wudu, masih bisa. Dia ambil air di situ muka. Bisa. Ya toh? Tangan sampai siku bisa enggak? Bisa. Sebagian kepala bisa enggak? Bisa. Kaki sampai mata kaki bisa enggak? Entah dia naikkan kaki ke wastafelnya, terserah dia. Ya, kan tertutup pintunya. Mohon terserah kita, kok enggak apa-apa. Atau kamu ambil gelas, bawa gelas ya kan? Botol gitu. Masukin, siram ke di tempat pembuangan itu kan. Dan siram kaki di situ, selesai. Masalah enggak netes kok. Kalau netes kamu aja yang kurang ahli. Iya, enggak ada masalah itu. Selesai. Terpenuhi 2 3 4 5, iya kan? Sudah rukun terpenuhi. Makanya saya selalu sarankan kalau di keadaan di pesawat sekalipun, baiknya tidak beralih dulu pada tayamum kalau mampu untuk berwudu. Dan kalau mau ganti tayamum pun ya harusnya dengan debu dong. Masa diusap di jok kursi ini, coba lihat, ini ada debunya ini? Hah? Ada? Ini ada debunya? Gak ada. Apa mau pakai standar nano lagi? Nano mikro gitu. Kan kerjaan kamu pakai Microsoft dulu untuk tes itu. Lihat yang nyata langsung, pakai debu dong. Debu yang ada ya di lantai. Di pesawat kan naik pakai sendal sepatu kan. Nah itu banyak pasir-pasir kan. Debu-debu kan. Nah itu. Praktekkan sesuai dalil dong. Kalau ada air, yuk air ini bisa praktekkan. Iya kan? Kalau mau pakai tayamum, yang logis aja dong. Masa usap-usap di jok kursi gini, mana debunya ini? Tembok juga, di tembok-tembok ini gak ada kok. Gak bisa, pakai debu. Logika jalan. Kok gak tanya-nanya kan dari dulu kan? Iya, saya taunya itu pakai debu, kok ini disuruh usap-usap itu? Mana debunya? Masa pesawat canggih kayak gitu, debu dibiarkan coba? Ya, apa-apaan? Maka dia gak pakai vakum untuk bersihkan itu. Oh, dimarahin itu, gak masuk SOP itu, para cleaning service itu. Dipecat semua gara-gara ada debu. Debunya sudah ditarik sama vakum cleaner itu. Ngapain usap-usap itu? Cuma ada di bawah. Maka dua pilihan. Ini, masih bisa terpenuhi rukun. Atau kalau mau, di tempat duduk juga bisa. Kamu bawa botol kecil aja. Ada yang pakai spray lebih bagus lagi. Netesnya itu sedikit. Di tempat duduk bisa, tinggal disemprot aja, dikumpulkan air di tangan, kemudian nanti usap muka, tangan nanti sampai siku juga dengan kumpulkan air, kemudian kepala cuma tangan basah aja diusap, ya toh? Terus kaki sampai mata kaki. Jadi ini pahami rukun ini ya. Berarti di luar rukun ini masuk apa? Sunnah. Maka kalau matan al-ghoyah wa takrib ini enggak sebutkan, kalau matan al-ghoyah al-takrib itu enggak sebutkan sunnah-sunnah wudu, sudah dipahami dari 6 ini. Seperti yang kita bahas di Safinatun Najah kemarin. Safinatun Najah enggak sebutkan sunnah-sunnah wudu enggak? Dia cuma bahas aja rukun-rukun wudu, sudah. Sunnah-sunnah wudu yang mana dong? Ya sudah sisanya. Yang enggak disebutkan berarti masuk sunnah. Ya. Kecuali kalau tidak ada dalil. Misalnya tidak ada dalil bagaimana? Ngusap leher. Ada tuntunan enggak? Enggak. Perlu enggak usah saya basuh gini terus tarik sampai leher saya? Oh, enggak perlu. Ini enggak bagian muka, ini enggak masuk bagian muka. Nah, adapun penjelasannya tentang bagian-bagiannya detail, tadi ada hadis Abu Hurairah juga. Abu Hurairah itu tarik sampai di lengan, kemudian kakinya dia tarik airnya itu sampai ke betis. Nah, itu ada pemahamannya sendiri. Insyaallah kita akan bahas bukan depan. Ini dulu dasar untuk ya pembahasannya. Entar saya jawab singkat ini. Ustaz, kalau kita berhenti berinteraksi dengan teman perempuan kita seusai lulus sekolah, apakah termasuk memutuskan silaturahim? Enggak juga. Menghapus pertemanan di medsos, hapus saja enggak apa-apa. Dia aja yang baperan terus sama kamu. Mengapa kita dilarang berandai-andai ke masa lalu? Misalnya, andai saja saya dulu gak pilih jurusan ini. Berandai-andai yang tidak boleh kalau berandai-andai untuk menolak takdir. Ya, kalau cuma pemberitaan, bicara biasa, bukan masuk menolak takdir, boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Saat kemarin saya dan teman bertransaksi keuangan, teman saya bilang ingin pinjam uang. Ternyata dikembalikan dengan pulsa. Saya pinjam 50 ribu dan ia kembalikan 100 ribu. Jadi saya kembalikan padanya 48 ribu. 2 ribu biaya administrasi. Sama seperti antum belanja di market atau di supermarket gitu ya. Terus ada kembalian, kamu dikasih kembali permen. Ridho enggak? Kalau ridho sudah berarti. Nah cuma 200 sudah gak, saya mikir-mikir ini, saya kembalikan permen gak masalah. Namun kan gak bisa kamu buat balik kan. Pak, ini permennya saya bayar ini ya, ini ya jualan saya sudah kumpul permen ini banyak sekali dari kemarin ini. Belanja di tempat bapak, boleh gak saya belanja itu? Jawabannya paling dia bilang, wah gak bisa mas. Namun kamu terima tadi kan sudah ridho, ya sudah berarti. Namun kamu belanja balik gak bisa. Maka ini demikian juga, kamu ridho gak? Tadi dia pinjam 50 ribu, terus dikembalikan pulsa. Kalau gak terima ya sudah enggak. Wah saya kartunya pasca bayar kok kamu mau ngisi pulsa untuk apa? Nah, gak logis kan dia mau kasih. Ya sudah kembalikan uang. Kamu maunya ketika itu kembalikan apa? Kalau kamu mau kembalikan dengan uangnya, nuntut dia kembalikan uang. Saya enggak perlu pulsa. Kalau kamu maunya seperti itu berarti ridomu seperti itu. Maka dia harus nuruti kamu. Kalau sudah itu ya sudah. Tadi berapa tadi? Pulsanya harganya 48 ribu ya. Terus tambah di administrasi macam-macam aja ini. Bikin tambah susah aja pinjamin dia ini ya. Itu jadi pelajaran kamu. Wah sudah saya gak pinjamin lagi. Nanti besok dia kembalikan pulsa lagi. Ustaz, berkaitan dengan takdir. Lalu bagaimana kita memahami qada dan qadar Allah? Qada kemarin sudah dijelaskan. Qadar sudah dijelaskan ya. Nanti lihat di memahami takdir serial pertama. Nanti buka website saya saja, situ ada link untuk download buletin. Nanti lihat di situ buletinnya dari edisi tentang Muhammad Takdir itu ada beberapa di situ sudah jelaskan. Atau buka di website langsung rumeso.com sudah ada penjelasan qada dan qadar itu gimana bedanya. Sebagian ulama samakan qada dan qadar itu takdir. Ada yang membedakan qadar itu takdir sama dengan takdir. Kalau qada ketetapan yang sudah terjadi. Qadar itu sama dengan takdir, berarti sudah ada sebelumnya. Namun kalau qada itu sudah terjadi dulu, baru itu namanya qada. Kita sebut ketetapan. Mengenai kita wajib patuh kepada pemimpin, apa batasan dan ukurannya? Apakah itu berlaku bagi warga Palestina, Syria? Apa nih yang di Cina apa nih? Uyghur dan lain-lain. Yang mana pemimpinnya itu zalim? Selama itu muslim dan kalau itu non muslim, selama itu tidak membuat mudarat yang lebih besar, tetap wajib taat. Dua ya, lihat ya. Kalau dengan pemimpin muslim, walaupun itu zalim, tetap wajib taat. Terus yang kedua, kalau pemimpinnya non muslim, selama ya tidak ada mudarat yang lebih besar untuk taat, maka tetap wajib taat. Nah, tetap wajib taat. Resiko rakyat kayak gitu. Ini ibaratnya itu, ibaratnya ya kita dengan orang tua kita. Apapun keadaannya tetap wajib taat. Walaupun sampai dipukul sekalipun. Orang tua mukul kita, ya. Itu urusan dia jadi orang tua. Kita mau salah, mau benar, tetap kalau dipukul tetap wajib taat. Diam. Ya. Kalau beli nasihat nanti belakangan. Empat mata, gitu. Tidak terang-terangan. Ada aturannya sendiri. Dan insya Allah di kitab Akidah Syarah Sunnah Al-Muzani nanti akan dibahas tentang aturan-aturan bagaimana kamu menyikapi pemimpin. Dan itu nanti jadi titik pembeda antara Ahlussunnah dan yang bukan Ahlussunnah. Standarnya dari menyikapi pemimpin. Dia menyikapi pemimpin bagaimana? Kamu dapat mengetes seorang juga yang berilmu, lihat dari dia ketaatan pada pemimpin bagaimana? Kalau dia banyak komentar, banyak ini sana sini, dibandingkan dengan dia itu banyak diam, nanti bisa dapat nilai di situ. Kamu bisa nilai, oh, ini dia pemahamannya benar, wah ini pemahamannya keliru. Jadi standar itu. Dan nanti akan disinggung itu. Di kitab akidah, semua kitab akidah, para ulama pasti akan menyinggung masalah ini. Tentang taat pada ulil amri, taat kepada pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu pekan depan lagi, dan hari Kamis di IMPD sudah berlanjut seperti biasa. Demikian kita cukupkan.